بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدعة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan maka jadilah as-sunnah dan ahlus sunnah tertutup, tersembunyi, dan kebid'ahan pun nampak. Ya'ni fi awwalil amri ahlul bid'ai kanu maktumina fi ayyami izzatil ummati في عهد الخلافة الراشدة yaitu pada awalnya ahlul bid'ah tertutupi di hari-hari keperkasaan umat ini di masa kekhalifahan yang terbimbing wa fi ahdi bani umayyah kana ahlul bid'i yulahaquna wa yukramu ahlus sunnati dan di masa bani umayyah para ahlul bid'ah dikejar untuk ditangkap dan ahlus sunnah dimuliakan wa fi bidayatil asril abbasiy aidan kanatir rayatu marfu'atan wal 'izzatu wal karamatu li ahli sunnati dan di awal masa kekhalifahan Bani Abbas juga bendera As-Sunnah terangkat tinggi dan keperkasaan dan kemuliaan dimiliki oleh Ahlus Sunnah wa Ahlul Dalali humul maktumunal makhbutuna sedangkan orang-orang yang sesat mereka tertutupi terhinakan lakin lamma ja'a al-ahdu hadha ahdul ma'muni thumma al-mu'tasimi thumma al-wafiqi inqalabatil umuru ra'san 'ala 'aqibin akan tetapi tatkala datang masa ini masa kekhalifahan Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik. Perkara-perkara pun berbalik, yang tadinya di atas menjadi di bawah. Wa asbahatis siyadatu wal-izzatu bi'aidi ula'ika. Dan jadilah kepemimpinan dan keperkasaan berada di tangan-tangan para ahlul bid'ah tersebut. Wa asbaha ahlus sunnati fi ghurbatin wa maktumina la yastati'una muwajahata haulai ولا يستطيعون نشر عقائدهم ومناهجهم dan jadilah ahlu sunnah berada di dalam keterasingan dan tertutupi. Mereka ahlu sunnah tidak mampu menghadapi para ahlul bid'ah ini, dan mereka ahlu sunnah tidak mampu menyebarkan akidah mereka dan manhaj mereka. Faqala, fasaratis sunnatu wa ahluha maktumina wa zaharatil bid'atu. Maka al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka jadilah as-sunnah dan ahlus sunnah tertutupi, dan nampaklah kebid'ahan. Alat wa asbaha laha zuhurun wa laha quwwatun wa laha sultanun wa laha batsun. Kebid'ahan pun menjadi tinggi dan menjadi nampak, memiliki kekuatan, kekuasaan dan kemampuan yang besar. Wafashat wa kafaru min haythu la ya'lamuna min wujuhin syatta. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan kebid'ahan pun tersebar, dan mereka para ahlul bid'ah kafir dari arah yang tidak mereka ketahui dari banyak sisi. Nahnu la nukaffiru kulla man waqa'a fit tajahumi ala tariqatil imami ahmada rahimahullahu alladhi ayasha hadihil mihnata. Kita tidak mengkafirkan setiap orang yang terjatuh ke dalam madhab Jahmiyah berdasarkan jalan yang ditempuh oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang hidup sezaman dengan fitnah ini. Fakana yutliqu takfira ala al-jahmiyati yutliqu alaihim kalimata kufrin. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan secara mutlak pengkafiran orang-orang Jahmiyah dan menyebutkan secara mutlak kepada mereka kata kekafiran. Yaqulu al-Jahmiyatu kuffarun. Beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang-orang Jahmiyah kafir. Lakin 'inda ta'ini la yukaffiru illa man qamat 'alaihi al-hujjatu. Akan tetapi tatkala menghukumi orang per orang, Al-Imam Ahmad rahimahullah tidaklah mengkafirkan kecuali orang yang telah tegak padanya hujjah. Watawaffarat fihi syurutut takfiri, dan telah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Kama naqala anhu dhalika Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menukilkan hal tersebut dari beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana qad yastaghfiru li ba'dihim, dan dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah memohonkan ampun bagi sebagian mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam mazhab Jahmiyah, yakni mimman jahilu hadhil bid'ata wa jahilu annaha kufrun, yaitu orang-orang yang bodoh tentang kebid'ahan ini dan tidak mengetahui bahwasanya kebid'ahan ini merupakan kekafiran. Wa jahilu annaha tanfawi ala takdzibin nususi, dan tidak mengetahui bahwasanya madhab Jahmiyah ini mengandung pendustaan terhadap dalil-dalil. Jahilu kulla dhalika, mereka bodoh tentang semua itu. Wa bisababi syubahi alladhi yakzifuha haula'i lihaula'il adba'i, ya'ni waqa'u fi hibalihim, dan disebabkan syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang Jahmiyah ini kepada para pengikut mereka ini, yaitu para pengikut mereka tersebut terjatuh ke dalam tali-tali jerat mereka. Fala yambaghi an yukaffirahum kama yukaffiru ru'usahum wa a'yanahum mimman qamat 'alaihi al-hujjatu wa tawaffarat fihi syurutut takfiri. Maka tidak sepantasnya mengkafirkan mereka, orang-orang yang terjatuh ke dalam madhab Jahmiyah namun bodoh terhadap kebid'ahan tersebut. Tidak selayaknya mengkafirkan mereka sebagaimana mengkafirkan tokoh-tokoh mereka dan individu-individu di antara mereka yang telah tegak padanya hujjah dan telah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Aku luhadal kalama hatta la yufhama anna hadat takfira syamila man zakarahum minad du'ati wa min ghairihim ala hadha at-tafsili. Aku mengucapkan ucapan ini agar tidak difahami bahwasanya pengkafiran ini mencakup setiap orang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, baik dari kalangan para ahlul bid'ah yang menyerukan kebid'ahan mereka maupun selain mereka. Berdasarkan perincian ini, yaitu yang benar dirinci sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Tafsilun kana Ahmadu wa man ma'ahu ala hadha tafsili. Perincian yang dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah dan orang-orang yang bersama beliau berada di atas perincian ini. Wa huwa anna man qamat 'alaihi al-hujjatu minhum kafara wa man lam taqum 'alaihi al-hujjatu la yakfuru, yaitu barang siapa yang telah tegak padanya hujjah dari kalangan mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam madhab Jahmiyah, maka dia kafir. Dan orang-orang yang tidak tegak, yang belum tegak padanya hujjah, maka ia tidaklah kafir. Fal amru kama qala, maka perkaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kana Ahmadu yukaffirul jahmiyata alal umumi. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan orang-orang Jahmiyah secara umum. Wa yukaffiru ba'du a'yanihim mimman qamat 'alayhi al-hujjatu wa tawaffarat fihim syurutut takfiri. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan sebagian individu-individu orang-orang Jahmiyah yang telah tegak padanya hujjah dan telah terpenuhi pada mereka syarat-syarat pengkafiran. Wa kana yastaghfiru li ghairihim wa huwa la yastaghfiru li kafirin wa innama yastaghfiru lil muslimina rahimahullahu. Dan dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah memohonkan ampunan bagi selain mereka yang telah tegak padanya hujjah dan terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah tidaklah memohonkan ampun bagi orang yang kafir, hanya saja beliau memohonkan ampunan bagi kaum muslimin rahimahullah. Fatanabbahu lihada, maka hendaklah engkau perhatian dengan perkara ini. Catatan penting yang perlu kami sampaikan, dan ini sebagai kesimpulan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala, adalah bahwasanya tatkala seorang muslim terjatuh ke dalam ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran, maka di sini ada dua perkara yang harus dibedakan. Yang pertama adalah al-itlaq, yaitu menghukumi secara umum barang siapa mengucapkan ucapan kekafiran ini atau melakukan perbuatan kekafiran ini, maka dia kafir. Ini disebut dengan itlaq, yaitu menghukumi secara umum. Yang kedua ta'yin, yaitu menghukumi person-person secara khusus yang terjatuh ke dalam ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran. Maka kita tidak bisa menghukumi seseorang tertentu yang terjatuh dalam kekafiran, baik itu ucapan ataupun perbuatan, kecuali apabila telah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan telah tertiadakan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Dan di antara syarat-syarat pengkafiran adalah tegak padanya hujjah. Contoh misalnya, ucapan atau keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka kita katakan Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini namanya itlaq, menghukumi secara umum. Dan apabila fulan, seseorang tertentu, mengatakan Al-Quran makhluk, maka kita tidak bisa menghukuminya sebagai orang yang kafir, kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran, diantaranya tegak padanya hujjah dan tertiadakan darinya penghalang-penghalang pengkafiran. Ini disebut dengan ta'in. Dan dua hal ini berlaku pada sebagaimana yang tadi di awal kami sampaikan. Seorang muslim yang terjatuh ke dalam ucapan kekafiran atau perbuatan kekafiran. Adapun orang-orang yang jelas kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Majusi, para penyembah berhala, maka kita menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.